Matre Namah. Om Shri Matre Namah. Dambigari Jaya Shama Gauri. Om Shri Matre Namah. Om Shri Matre Namah. Om Shri Matre Namah. Jambe Gauri Jaya Shama Gauri. Om Shri Matre Namah. Jaya Jagatambe. Jai Jagatambe. Jai Jagatambe. Durga.